الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن نصره وولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، مسلمين ومسلمات yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat menyambung kuliah. Bulan lepas saya datang mungkin akan diberikan dengan sahabat daripada Labuan, dan untuk memuliakan kuliah pada tengah hari ini, saya mengucapkan selamat menyambut Aidilfitri. Kullu am wa antum bi khair. Siapa halah yastamiru fi kulli am. Mudah-mudahan kegembiraan hari raya akan berterusan sepanjang tahun, insyaAllah. Hadirin sekalian, dalam kuliah terdahulu kita telah membincangkan bahagian pertama kepada tajuk yang ketiga dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, iaitu bab yang berkaitan dengan An-Nasakhu fil Quran, nasakh dalam Al-Quran. Nasakh dalam Al-Quran, kita dah sebut dulu, ialah satu perkara yang berlaku dalam proses Allah Ta'ala menyempurnakan penurunan Al-Quranul Karim yang mengambil masa 23 tahun 5 bulan. Ialah berlaku di sana apa yang disebut sebagai An-Nasakhu, nasakh. Jadi sebab tu dalam ilmu usul fiqh ada satu bab yang bertajuk An-Nasikhu Wal-Mansukh, benda-benda yang menasahkan, yang membatalkan, dan ayat-ayat yang dibatalkan. Jadi proses ini berlaku dan berkaitan dengan ayat yang kita tafsirkan. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa-apa ayat yang kami Allah Ta'ala batalkan, kami gantikan ia ataupun kami lupakan ia daripada Muhammad, kami gantikan dengan ayat yang lebih baik daripadanya. Dalam kuliah yang terdahulu 2 bulan lepas, tuan, kita dah bincang soal berlaku atau tidak nasakh dalam Al-Quran. Jadi di sana kita dah sebutkan bahawa berlaku khilaf di kalangan para ulama. Para ulama terbahagi kepada dua kumpulan. Yang pertama yang mengatakan berlakunya nasakh, ada berlaku pembatalan, dan yang kedua yang kata tak berlaku pembatalan. Masing-masing ada hujah masing-masing, dan kita dah sebutkan dahulu bahawa pendapat yang kuatnya ialah nasakh berlaku. Nasakh pembatalan ini berlaku antaranya berdalilkan kepada ayat-ayat Al-Quran Karim sendiri yang menjadi bukti bahawa ada satu ketika Allah Ta'ala datangkan hukum, kemudian Allah datangkan hukum yang lain yang membatalkan hukum yang didatangkan lebih awal. Jadi itu dalam perbincangan kita 2 bulan lepas. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, kita akan lihat soalan-soalan yang berkaitan yang seterusnya, iaitu hukum yang keduanya ialah ma hiya aqsamun nasakh fil Quran. Apakah pembahagian nasakh dalam Al-Quran? Nasakh dalam Al-Quran ini tuan-tuan sekalian ada 3 bahagian. Yang pertama yang disebut sebagai nakhut tilawati wal hukmi ma'an. Yang pertama, ada dalam Quran ini berlaku dibatalkan bacaan dan juga dibatalkan hukum sekaligus. Jadi ayatnya pun dibatalkan daripada Al-Quran. Asalnya ayat itu ada dalam Quran, kemudian ayat itu dibatalkan. Jadi perkara ini hanya berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja, yang disebut sebagai fasratul wahyi, era wahyu. Jadi dalam era wahyu ini dibatalkan, ada ayat yang dibatalkan, yang dibatalkan ayat sekaligus dengan hukum dia sekali. Jadi ada ayat yang dibatalkan sekaligus dengan hukum. Jadi ayat pembatal, hukum pembatal. Ini yang pertama. Yang kedua iaitu nakhut tilawati ma'abaqail hukmi. Yang kedua, dibatalkan ayat tetapi dikekalkan hukum. Ayat dibatalkan, ayat dah tak ada lagi dalam Quran, tetapi hukumnya masih lagi applicable untuk umat Islam sampailah akhir zaman. Ini yang kedua. Yang ketiga, dibatalkan hukum, nakhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Hukum dah batal, dah tak ada lagi hukum. Hukum tersebut mungkin satu ketika dahulu terlaksana ke atas umat Islam pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba hukum itu dibatalkan. Wa baqa'ut tilawah, tetapi ayatnya masih lagi dikekalkan. Jadi ini tuan-tuan sekalian, 3 pembahagian. Yang satu, batal ayat dan hukum sekali. Yang kedua, batal ayat, hukum kekal. Yang ketiga, batal hukum, ayat kekal. Jadi ini 3 pembahagian nasakh. yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Okey. Jadi kita tengok secara detail satu persatu insya-Allah. Okey. Yang pertama. Yang pertama yang berkait dengan nasakh ayat dan juga nasakh hukum. Ayat pun dah dibatalkan dan hukum pun telah dibatalkan. Jadi contoh untuk tuan-tuan sekalian memang tak jumpalah. Ha, kalau saya suruh tuan-tuan cari memang tak jumpalah. Sebab memang dah batal. Kan? Ha, contohnya ialah ayat yang berkaitan dengan ayat tahrim bi asri raba'at. Ayat yang berkaitan dengan pengharaman seorang anak yang telah pun kenyang 10 kali susu. Jadi yang ni berkaitan dengan bab anak susuan. Ha, jadi kalau kita bincang dalam bab apa ni, wanita ataupun sebab-sebab yang mengharamkan seseorang tersebut, yang disebut sebagai mahram, ha, bukan muhrim, mahram. Jadi ramai orang ada sebut muhrim, ustaz pun sebut muhrim. Muhrim ni siapa? Muhrim orang pergi ihram, orang yang macam kita takbir, takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Bila kita sebut Allahu Akbar bila dalam salat, dengan sebut Allahu Akbar, maka kita telah mengharamkan apa-apa yang halal sebelum daripada itu. Makan dah tak boleh, dan minum dah tak boleh sebab dah takbir. Ha, jadi siapa yang makan tengah sembahyang tu tak sah sembahyang. Ha, jadi bila sebut muhrim, maksudnya orang yang pergi berihram. Ha, dia pakai pakaian ihram, dia dah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Sahaja aku berniat umrah, aku haramkan apa-apa yang halal sebelum daripada itu kerana Allah, ataupun nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Sahaja aku berniat menunaikan haji dan haramkan apa-apa yang halal sebelumnya kerana Allah. Itu muhrim. Tapi kalau mahram, orang yang diharamkan. Haram di sini maksudnya haram kahwin. Jadi lawan dari perkataan mahram ini ajnabi. Ajnabi maksudnya orang asing. Orang asing itu maksudnya yang boleh dikahwini. Jadi mahram ada dua bahagian. Satu yang disebut sebagai mahram mu'abbadah, mu'abbad. Yang kedua disebut mahram mu'aqad. Mahram mu'abbad, haram buat selama-lamanya kahwin dengan dia. Haram mahram mu'aqad, haram dalam bertempoh. Dalam tempoh tertentu haram kahwin dengan dia, dalam tempoh lain sekiranya hilang mana faktor penghalang yang menyebabkan berlaku haram tadi, ataupun faktor penyebab yang menyebabkan jatuh haram tadi, bila hilang faktor tu maka halal. Ha, jadi contoh yang pertama haram mu'abbad ni, bapak tu sampai bila tak kahwin dia. Kan, atau mak haram kahwin dengan mak sendiri. Itu ayat dalam Quran, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, hingga akhir pada kumpulan-kumpulan wanita yang diharamkan kahwin. Okey. Yang haram mu'aqad, contoh dah kahwin dengan kakak, haram lah kahwin dengan anak, dengan adik dah. Jadi diharamkan mengumpulkan di antara dua wanita sekaligus sebagai isteri, yang boleh hanya satu saja, iaitu Nabi Yaqub yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Ha, wa alla tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa. Tak boleh kamu kumpulkan di antara dua adik-beradik perempuan, maksudnya kahwin serentak, illa ma qad salafa, kecuali orang salaf. Orang salaf itu merujuk kepada siapa? Nabi Yaqub. Yang Nabi Yaqub ni dia kahwin adik-beradik sekaligus, Lia binti Batuil dengan Rahil binti Batuil. Lia binti Batuil ni ibu kepada 10 anak Nabi Yaqub yang lain daripada Nabi Yaqub dengan adiknya Bunyamin. Ha, jadi Bunyamin dengan Yusuf alaihi salam adalah anak daripada Rahil binti Batuil. Jadi itu disebut sebagai syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Jadi boleh bagi kes dia, tapi tak boleh bagi kes kita. Okey. Ha, jadi dengan sekalian, antara perkara yang menyebabkan pengharaman ialah dengan rabak, dengan susuan. Jadi kalau dalam hukum yang ada di pada kita sekarang ni ialah berkait dengan bikhamsi radha'atin ma'lumat dalam Quran. Allah sebut dengan 5 kali susu yang mengenyangkan. Jadi bila apa ni, seseorang bayi tersebut dia minum susu bayi bawah 2 tahun. Jangan dia jadi suami pun, suami susu. Suami boleh tak minum susu isteri dia? Boleh. Tapi jangan berhubung dengan anak tu lah. Jadi adakah dia jadi suami susu tak? Jadi bihamsi rada'atin maklumat, dia ada apa ni, dia ada conditions. Bila kita bincang soal dia ada cornerstone, ada asas-asas, ada rukun, ada essential elements, rukun yang menjadikan satu berdiri atau tidak, dan setiap elemen itu dia mesti ada necessary conditions, ada syarat-syarat untuk menjadikan rukun itu sah. Contoh kalau sembahyang, bila kita bincang bab sembahyang, antara rukun sembahyang ialah baca Fatihah. Itu rukun dah, itu cornerstone, itu apa ni, essential element kepada solat. Tapi untuk menjadikan Fatihah itu sah, dia ada necessary conditions. Antaranya mesti baca dalam bahasa Arab, mesti baca, mesti diperdengarkan ke telinga sendiri, in kana sahihu sam'i, kalau telinga sendiri itu sahih, kalau dia itu pekak nak bagi dengar ke telinga sendiri memang payah lah. Nah, jadi tuan-tuan sekalian, begitu juga dalam masalah susu ni, bukan semata-mata dia pergi susu sekali, dia pergi menyusukan sekali, maka teruk kata jadikan susu tak. Sekiranya dah sampai ke peringkat 5 kali susu yang mengenyangkan, maka para ulama letak benchmark. Apa dia tanda arah 5 kali? Yang pertama, kebiasaan menyusu sekali dengan, lepas tu dia pergi main-main, kemudian dia datang balik, dia susu lagi 2 kali, sampailah 5 kali. Jadi kalau sekiranya intiqal minat tadi ila tadi, kalau semata-mata dia berpindah daripada satu susu kepada susu yang lain, kan, dia hisap sebelah sini, kemudian hisap sebelah sini, yang tu tidak dikira sebagai satu. Kalau itu menjadi kebiasaan budak-budak, sekejap dia hisap sebelah sini, sekejap dia hisap sebelah sini, jadi itu tidak dikira sebagai satu. Tidak dikira sebagai satu. Jadi itu requirement untuk menjadikan seorang kanak-kanak itu menjadi anak susu. Menjadi anak susu. Okey. Sekarang ni orang tak ada anak pun dia boleh pergi injek hormon untuk bagi keluar susu. Jadi kalau dia ambil anak angkat, anak tu cukup 5 kali susu, 5 kali kenyang, maka dah tukar hukum daripada ajnabi jadi mahram dengan sebab ar-rada'ah, dengan sebab susuan. Jadi budak tu haram kahwin dengan mak susunya, dan haram kahwin dengan bapa susu dia, dan haram kahwin dengan adik-beradik susu dah. Jadi itu hukum yang berkaitan. Okey. Pada peringkat awal Islam, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah berkaitan dengan tahrim, diharamkan setelah 10 kali susuan. Jadi ayat 10 kali susu ni dah dibatalkan, tak ada dalam Quran dah. Dan hukum 10 kali susu ni pun dah dibatalkan. Jadi yang tinggal ialah ayat yang berkaitan dengan bi khamsi baba'atin ma'lumatin fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mimma yaqra'u min al-Quran. Jadi bila Allah turunkan ayat kata 5 kali susuan, lepas turun ayat itu tak berapa lama Nabi wafat, dan selepas Rasulullah SAW wafat, maka itulah ayat yang tinggal yang dibaca oleh umat Islam. Jadi kekal sampai hari ini, bila mana 5 kali susuan yang mengenyangkan maka dia telah berubah daripada ajnabi menjadi seorang anak yang apa ni, menjadi seorang anak yang menjadi mahram. Jadi budak je lah. Jadi kalau sekiranya, kalau ni dia ada anak, anak dia ni hisap susu dengan B, jadi yang jadi saudara susu ni budak ni je, adik-beradik dia tak, budak dia saja. Budak yang menyusu dengan B ni contoh. Mak Minah ni ada anak, kan, Ahmad nama dia. Ahmad ni pergi hisap susu dengan Makcik Siti ni. Jadi Makcik Siti ni ada anak-anak dia. Jadi anak ni, Ahmad ni, dia jadi adik-beradik susu dengan semua anak Makcik Siti ni. Tapi adik-beradik Ahmad tu dia tak jadi, dia saja, bukan adik-beradik dia sekali. Adik-beradik dia boleh lah kahwin kan dengan anak Makcik Siti tadi. Ada soalan? Itu yang pertama. Yang kedua tentukan yang disebut sebagai nakhud tilawati wa baqa'ul hukmi, dibatalkan bacaan tetapi hukum dikekalkan. Yang ni pun jangan cari, memang tak jumpa dalam Quran. Sebab ayatnya dah dibatalkan, ayatnya dah dibatalkan. Cuma pada sahabat radhiyallahu anhum kita tahu beberapa ayat daripadanya Contohnya ialah ayat yang asalnya ada dalam surah An-Nur. Al-Syaikh wa Syaikhatu idza dalaya farjumuha al-batta nakalan min Allah wallahu azizul hakim. Al-Syaikh wa Syaikhatu, seorang lelaki tua dengan seorang wanita tua. Idza dalaya, sekiranya mereka berdua berzina. Farjumuha al-batta, maka hendaklah kamu rejamkan mereka itu nakalan min Allah, sebagai balasan daripada Allah wallahu azizul hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Ayat ini untuk sekalian. Kita dapat kerana para sahabat radhiyallahu alaihim yang datang kepada kita. Jadi pada peringkat awal Islam, ayatnya ada dalam Quran. Dalam surah An-Nur. Tetapi kemudiannya ayat ini telah dibatalkan. Tetapi walaupun ayat ini dibatalkan, hukum yang ada di sebalik ayat itu masih lagi dikekalkan. Iaitu walaupun kalau kita lihat dalam Quran, ayat yang ada dalam surah An-Nur yang berkaitan dengan zina ini ialah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina lelaki, pezina perempuan, hendaklah kamu sebat mereka dengan 100 kali sebatan. Ha, jadi yang tu dimasuk dalam bab az-zani ghairul muhsan. Zina dalam Islam ada dua. Satu yang disebut sebagai zanil muhsan, yang kedua disebut sebagai zani ghairul muhsan. Zina yang dah kahwin dengan zina yang belum kahwin. Ayat yang ada dalam ayat 3 dalam surah An-Nur itu ialah ayat yang berkaitan dengan penzina yang belum kahwin. Jadi penzina yang belum kahwin dia kena sebat, satu kali sebat. Tetapi penzina yang dah kahwin dia kena rejam sampai mati. Mana dia hujah yang mengatakan ada hukuman yang kalau dah kahwin kena rejam sampai mati? Memang tak ada lah. Sebab apa? Sebab ayat itu dah dibatalkan. Tetapi walaupun ayat itu dah dibatalkan, iaitu ayat iza asyaykh wa syaykhatu iza danaya, penzina lelaki tua dan juga perempuan tua, sekira mereka berzina hendaklah kamu rejamkan mereka itu, ayat ni dah dibatalkan ayat, tetapi hukumnya kekal. Nah, ini yang disebut tadi sebagai nadkhul qira'ah wa baqa'il hukmi, dibatalkan bacaan dan dikekalkan hukum. Nah, jadi ayatnya batal tetapi hukumnya masih kekal. Nah, jadi bila mana seseorang sudah kahwin, maka hukumannya dia kena rejam sampai mati. Ini berlaku dari dalam sejarah tanah Melayu pun berlaku, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cek dalam hukum kanun Melaka, saya dulu waktu first degree, apa ni, kertas projek saya tentang hukum kanun Melaka, proses penyerapan undang-undang Islam dalam undang-undang adat Melayu, rujukan utama kepada hukum kanun Melaka. Jadi hukum kanun Melaka ni codification of laws, ada dikodifikasikan dalam 44 versi yang berbeza. Tapi versi yang paling popular ialah versi yang ditulis oleh Liao Yokfang, yang bukan tulis ini. Bukan tulis, editor Liao Yokfang, bekas pensyarah Pertuan Allah di Melayu. Jadi itu versi yang paling popular dalam enakmen hukum kanun Melaka ni, luas sekali. Nak menggambarkan bahawa tahun 1400 pembentukan Melaka, 1414 Sultan Parameswara masuk Islam jadi Sultan Muzaffar Shah, walaupun banyak khilaf pendapat di kalangan para sejarawan tentang nama dia ni, adakah dia yang masuk Islam ataupun orang lain lepas pada dia masuk Islam. Cuma yang pasti, bila masuk zaman Sultan Mansur Shah tu, maka pada ketika itu Melaka telah menjadi sebuah negeri yang ada undang-undang Islam yang disebut sebagai hukum kanun Melaka dan juga hukum laut Melaka. Jadi undang-undang itu ada dimasukkan dalamnya undang-undang yang berkait dengan orang Islam, antaranya zina. Jadi sebut zina, yang dah zina bila kahwin, yang dah kahwin maka hendaklah digedam sampai mati, ada dalam hukum kanun Melaka. Tanpa menafikan bahawa hukum kanun Melaka masih lagi mengekalkan unsur-unsur asal Hindu dan Buddha. Contoh, barang siapa yang pakai baju kuning atau payung kuning hendaklah disiat kulit kepalanya. Jadi ini apa? Ini feudalism yang masih ada lagi kesan daripada pengaruh Hindu dan Buddha sebelum daripada kedatangan Islam. Itu contoh. Jadi, maksudnya dalam undang-undang dah dia dah absorb masuk ke dalam undang-undang Melayu. Begitu juga kalau tuan-tuan cek dalam enakmen undang-undang Itqan Al-Muluk Bita'dil At-Suluk, ini perlembagaan Terengganu 1911. Perlembagaan yang pertama sekali diwujudkan di Malaysia ni ialah Perlembagaan Negeri Johor 18 89. Yang kedua, Perlembagaan Terengganu 1911, yang salah satu seksyen dalam Perlembagaan Terengganu disebut Itqan al-Muluk bi Ta'dil al-Suluk, yang ditubuh, yang digubal undang-undang ini adalah untuk mengekang pengaruh British setelah daripada berlakunya Perjanjian Bangkok 1909, di mana kerajaan Thailand nak menyerahkan negeri-negeri utara semenanjung kepada kerajaan British, yang kemudian disebut sebagai Unfederated Malay State, negara-negeri Melayu tidak bersekutu, yang dilambangkan dengan 5 keris dalam jata negara tuan-tuan sekalian. Jadi ini sejarah. Jadi undang-undang digubal, salah satu daripada seksyennya dia beri pengaruh kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan Islam sebagai agama rasmi. Jadi dalam undang-undang tersebut, Kerajaan Terengganu ialah Kerajaan Islamiyah Malayuwiyah. Jadi para pentaji kata inilah yang menjadi roh kepada Perlembagaan Persekutuan perkara 3 Islam sebagai agama rasmi. Okey. Jadi dalam melaksanakan undang-undang ni, kalau tuan-tuan cek orang yang pertama menterjemahkan Bible ke dalam bahasa Melayu siapa? Munshi Abdullah. Dalam buku dia Pelayaran Munshi, dia sebut dia sampai ke Terengganu, dia naik di kedai payang. Pasar payang dia tengok ada seorang wanita yang ditanam separuh pinggang. Kemudian orang yang lalu semua ambil batu baling pada dia. Jadi bila dia cek kenapa? Kerana dia berzina. Jadi ini menjadi bukti bahawa sebelum daripada kedatangan British sudah berlaku pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia. Jadi inilah interpretation yang perlu dibuat oleh sarjana, oleh ahli-ahli perundangan untuk menolak hujah bahawa undang-undang Islam tak boleh dilaksanakan di Malaysia. Jadi sekarang ni antara orang tak nak laksanakan undang-undang Islam di Malaysia, antara hujah dari sudut aspek teknikal perundangan ialah dia sebut dia akan balik semula pada perkara 11 Perlembagaan Persekutuan, iaitu mana-mana undang-undang yang datang dan kemudian bertentangan dengan kandungan Perlembagaan Persekutuan, maka ianya akan terbatal sejauh mana ianya bertentangan. Jadi ini antara hujah Jabatan Peguam Negara lah, tak nak bagi Kerajaan Kelantan Terengganu dulu laksanakan hukum pudut antara yang teknikal undang-undang. Jadi benda tu balik pada interpretation sebenarnya, mana datang dulu antara Perlembagaan Persekutuan dengan undang-undang ni. Sebab tu Profesor almarhum Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim sentiasa akan menyebut tentang kes Ramah lawan Letton, kes yang di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang sebelum daripada Perlembagaan Persekutuan ini, yang mana hakim memperakui bahawa undang-undang asal yang ada di tanah Melayu ini adalah undang-undang Islam. Jadi ini contoh ada model tentang dalam konteks kita sendiri. Okey. Jadi dalam persoalan ini tuan sekalian, maka ayat ini dah dibatalkan tetapi hukumnya masih kekal. Sehingga akan disebut oleh Saidina Umar Al-Khattab. Umar kata laula ayyakulan nas zada Umar fi kitabillah la katabtuha bi yadi. Umar kata kalaulah, tidak kerana aku takut orang berkata bahawa Umar telah menambah-nambah dalam kitab Allah, niscaya aku akan tulis balik ayat ini dalam Al-Quran dengan tangan aku sendiri, kata Umar. Jadi nak gambarkan bahawa ayat itu asalnya daripada Quran, tetapi ayat itu kemudian dibatalkan. Maka ini disebut sebagai nakut tilawah, tetapi hukumnya dikekalkan. Hukumnya dikekalkan, iaitu yang tua pun kalau sekiranya berzina, maka dia kena hukum dengan hukum yang asal, iaitu direjam sampai mati. Okey, apa sebab itu? Kenapa yang tak kahwin kena sebab satu sebatan, yang dah kahwin kena rejam sampai mati? Jadi sebab tu pun dia ada requirement dia lah. Dia tak buat macam cerita Sembarang Padi tu. Tak. Tengok ujung cerita Sembarang Padi. Kan? Dia gayukkan tangan, lepas tu buka baju dia belasah. Dalam kitab fiqah dia tak macam tu. Jadi nak laksanakan itu, jadi maksudnya kalau di Malaysia kita nak balik laksanakan hukum ni, maksudnya kena ada spesialis, ada bidang nak menyebat. Kan? Yang tu siapa yang nak kerja boleh lah. Kerja-kerja kosong akan wujud lah. Jadi antaranya dia kena sebat dalam keadaan duduk, kan? Bukan keadaan berdiri macam tu, kan? Ikat pula tangan, kemudian kena pakai baju, kemudian sebat tu pula tak kena sampai kepala, tak boleh antara badan ke belakang ni je, sampai kaki ni bahagian belakang saja, depan tak boleh. Kemudian nak kena sebab itu secara rata. Dia tak boleh pakai belasah sempat lah. Kan? Sekarang ni di mahkamah, di penjara kita buat apa? Di belasah punggung tuan-tuan. Tak lain tak boleh. Jadi dalam pelaksanaan sebatan dalam Islam, maka kena semua. Dan kemudian dia tak boleh buat senyap-senyap dalam penjara. Dia kena buat di tempat awam, public. Itu yang dalam Quran Allah SWT menyebutkan dalam surah An-Nur tu. Apa ni? Wala taqul bihi ma ra'fatum fi dinillahi in kuntum tu'alimu wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Hendaklah kamu persaksikan azab mereka berdua di hadapan sekumpulan orang-orang yang beriman, dibuat di khalayak ramai supaya menjadi pengajaran kepada orang lain. Dia bukan buat senyap-senyap. Sedar-sedar keluar dari khabar Mona Fendi dah dijatuhkan hukuman pagi semalam dah. Jadi kita pun tak ada apa, jadi bahan sejarah je lah, ataupun jadi bahan kita baca surat khabar je lah. Dia takkan tidak memberi pengajaran. Okey, jadi itu requirement yang dia melaksanakan hukum Islam. Okey, ini yang kedua. Jadi yang pertama dan yang kedua yang tuan-tuan, iaitu batal ayat dengan kekal hukum, ataupun batal ayat dan hukum sekaligus, yang ni sikit saja dalam Quran. Yang banyak dalam Quran ialah yang disebut sebagai batal hukum tetapi kekal ayat. Yang banyak dalam Quran ialah nakhul hukmi, dibatalkan hukum, wa baqa'ut tilawah, dikekalkan ayatnya. Disebut oleh Al-Imam Az-Zarkashi, dia kata ada dalam 63 surah. Jadi ayat ni banyak, ada dalam 63 surah. Siapa yang boleh ingatkan saya? Saya pun tak ingat tadi. Saya ada list dalam komputer kat pejabat. Mana ayat yang telah dibatalkan hukumnya, ayat tu ditinggalkan. Jadi ada dalam 63 surah. Dan yang saya ada tu mengikut satu pandangan je lah, sebab ulama' khilaf. Jadi bila sebut khilaf, maksudnya dalam certain ayat tertentu ada ulama' kata ya, ada ulama' kata tidak. Jadi secara filosofinya kita dapatlah bahawa ada, cuma persoalan yang mana satu itu ada di kalangannya, yang dikhilafkan di kalangan para ulama. Okey. Jadi yang disebut sebagai batal hukum dengan kekal ayat ni banyak dalam Al-Quran Al-Karim. Yang antara disebut dia oleh Syekh Hibbatullah bin Salamah dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, dia sebut, dia kata, "I'lam, ketahuilah kamu, anna awwal an-nasr fi syari'ati amru salat." Yang pertama sekali berlaku nasah dalam Quran ialah perintah salat. Dan mula-mula salat 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang, fil ashi wal ikar, ayat itu dibatalkan, digantikan dengan ayat lain yang digantikan dengan hukum lain berkaitan dengan salat 5 kali sehari dan semalam. Kemudian amrul qiblah, berkaitan dengan persoalan qiblat. Mula-mula sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis dibatalkan, sembahyang menghadap ke arah Masjidil Haram. Bulan depan kita bincang secara detail berkaitan dengan ayat berkaitan, insyaAllah. Kemudian as-siyamul awal, puasa yang pertama. Mula-mula bila sampai ke Madinah, puasanya ialah puasa Ashura dan 3 hari tiap bulan, dibatalkan buat kali yang pertama dengan puasa Ramadan seluruhnya. Itu pun dalam tahun kedua, itu pun masih lagi diberi peluang, siapa nak puasa puasa, siapa tak nak puasa boleh ganti dengan bayar fidyah sebagaimana ayat 183 dalam surah Al-Baqarah. Itu pun kemudian dibatalkan sekali lagi dengan turun ayat 185 dalam surah Al-Baqarah, wa may faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang nampak 6 bulan hendaklah dia berpuasa. Maksudnya batal, tak ada lagi orang yang boleh tak nak puasa dan ganti dengan bayar fidyah. Summa al-a'rad 'anil musyrikin, dan juga yang lain-lain lah. Jadi itu perkara-perkara yang awal, apa ni, perkara-perkara yang awal dibatalkan dalam sejarah Islam. Okey. Sehinggalah kemudian yang ayat mawaris pada peringkat awal Islam, tuan-tuan sekalian, kita kalau mati kita boleh nak wasiat banyak mana pun suka hati lah. Ini ayat 180 surah Al-Baqarah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiyyah lil-walidayni wal-aqrabin. Dipardukan kepada kamu bila mana kamu nak mati, kamu boleh wasiat. Waktu wasiat nak wasiat banyak mana pun tak apa. Tiba-tiba datang ayat mawarid, ayat berkaitan dengan faraid, dia dah bahagikan. Ada orang dapat 1/2, 1/6, 2/3, 1/3 dan sebagainya. Maka ayat mawaris ini telah membatalkan ayat wasiat. Ayat wasiat, jadi nak wasiat kepada anak sendiri tak boleh. Nak wasiat kepada ashabil furud, orang-orang yang dah ada hak dalam ilmu faraid tidak dibenarkan. Ha, kerana dia dah ada hak. Dan nak wasiat banyak sekaligus kepada orang tertentu pun tak boleh. Datang hadis lain membatalkan, iaitu as-sulusu fas-sulusu kathir, kata Nabi. Ha, kamu bagi satu per tiga, satu per tiga tu pun dah banyak kata Rasulullah SAW. Jadi not excess, tak boleh lebih daripada satu per tiga untuk diwasiatkan. Ha, jadi tuan-tuan sekarang ni ada produk-produk kan, will. Ha, dulu ada company Rock Will dan sebagainya, dia fokus pada orang bukan Islam. Ha, jadi sekarang ni ada galakan, ada baik ada buruk je lah. Ha, baiknya antaranya supaya harta orang Islam ni setelah kematiannya dia tak jadi harta beku. Ha, satu sifat yang perlu ada pada harta ni ialah dia jadi amal an-namiyah. Harta tu mesti harta yang berkembang. Sebab tu diharamkan. Kalau kita jadi wali kepada seorang budak kecil yang ada harta, kita wajib bayar zakat. Kalau kita tak tolong bayarkan zakat pada dia yang kecil ni, kita tak berdosa. Bahkan kita wajib pula mengembangkan harta dia tu. Ha, masuk dalam mana-mana venture business. Ha, sebab kalau sekiranya kita tak buat macam tu, Nabi sebut bimbang nanti hartanya dimakan oleh zakat. Kan, macam mana makan zakat? Sebab tahun ni dia kena keluar 2.5%, next year pun 2.5%, next year pun 2.5%, kerana kita bekukan harta ni. Jadi harta dia dimakan oleh zakat. Ha, dimakan oleh zakat, maka ha, disuruh supaya apa ni, dikembangkan harta. Jadi itu satu problem lah bagi kita yang ada sekarang. Antaranya tuan-tuan, berapa banyak tanah rezat Melayu yang tidak dimajukan. Kan, ha, ambil contoh ni lah. Bila anak semua duduk KL, bapak mati, ada tanah kat kampung. Ha, anak semuanya kerja corporate, ha, sektor. Jadi tuan-tuan sekalian, dia tak ada fikirnya tanah bapak dia kampung. Jadi jadilah tanah tu tumbuh lalang kan, sebagainya. Ha, jadi itu antara ni lah. Apa ni, faktor-faktor yang boleh membolehkan kita senang dengan produk-produk hibah yang bagi hadiah semasa-masa hidup. Cuma dia cuma terlaksana, execute kontrak itu setelah daripada kematian. Maksudnya dia dah bagi hidup, cuma semasa hidup harta itu masih lagi memiliki, dimiliki oleh ayah dan sebagainya. Hanya setelah dia mati saja harta itu terserah kepada apa ni, waris-waris dia. Ini berbeza dengan faraid. Faraid dia tak ada preparation daripada awal lagi. Dengan semata-mata mati, ha, baru akta tu dibawa ke jabatan pusaka kecil, jabatan tanah, cek, bawa ke mahkamah syariah untuk dibahagikan. Jadi ada kebaikan apa yang dibuatkan, ada berbanding dengan difaraidkan semata-mata. Okey, jadi itu yang ketiga. Ada soalan? Dia balik pada huruf tadi yang saya sebut tadi. Apa maksud 5 kali susu tadi? Yang menukarkan status daripada budak tu ajnabi dah jadi mahram. Dia balik pada huruf. Kebiasaannya ini huruf lah. Huruf ni maksudnya norm yang diterima oleh masyarakat kita. Okey. Kalau dia datang isap susu sekali, lepas tu dia pergi main, jalan, lari, bersumpuk, datang lagi sekali, adakah kita nak kata datang kali kedua tu masih lagi kali yang pertama? Adakah yang kali kedua tu masuk grup pertama? Tak lah. Kan? Ha. Dia dah pergi dah tu. Ha. Jalan 10 minit, datang nak isap susu balik. So, yang datang kedua tu dah jadi dua. Itu yang dah kedua. Ini yang maksud saya sebut tadi. Saya bezakan dengan intiqal minat tabi'i ila tabi'i. Astadiu dalam bahasa Arab. Nah, buat ada lah. Astadiu disebut bahasa Arab. Jadi kalau takat dia pindah daripada ke kanan ke kiri, maka tu jangan kata dua, itu masih lagi satu. Kan? Jadi itu kebiasaan budak-budak. Ha, tuan-tuan dulu jangan tak biasa pula. Kan? Ha? Lepas tak sini, pergi tak sini pula. Jadi yang tu masih consider satu. Kan? Berbeza dengan dia pergi isap, ha, pergi main-main, datang balik. Ha, yang datang balik tu tak jadi yang teruk. Jadi selera masa tak ada lah. Huruf, balik pada huruf. Ha, jadi kalau setakat duduk atas riba, dan lepas tu dia pindah, ha, jadi itu consider satu. Tapi kalau dah bangun daripada riba pergi main dulu, orang datang pula, yang kedua tu dah kira dua, ha, cuma kenyang sangat budak lah pula macam mana kan, ha, itu dia punya benar kata benchmark boleh lah, ha, benchmark tanda arah satu, dua, tiga dan sebagainya. Okey. Okay, okay, okay. Soalan yang ketiga ni ialah tuan-tuan, berkaitan adakah boleh dibatalkan Quran dengan sunnah? Boleh tak hadis Nabi membatalkan Al-Quran? Kan ada tak? Jadi tuan-tuan, dalam masalah Quran membatalkan Quran, yang ni ijma' ulama', tak ada seorang ulama' tak setuju, semua setuju bahawa Quran boleh batalkan Quran. Tetapi bila tiba berkaitan dengan Quran membatalkan sunnah, hadis membatalkan Quran, ulama khilaf. Apa sebab khilaf? Sebabnya ialah martabat Al-Quran dengan hadis itu berbeza. Sumber hukum, sources of syariah, al-masdarul awal, sumber pertama tentu Quran, sumber kedua ialah hadis. Hadis benda yang datang daripada Nabi SAW, ma'udhifa ila Nabi, benda yang disandarkan pada Nabi, walaupun tak menafikan bahawa hakikat wahyu itu juga datang daripada Allah Ta'ala, berbanding dengan Quran yang pada lafaz dan juga pada makna datang daripada Allah Ta'ala. Wording dan juga apa ni, content yang ada di sebalik wording itu memang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sebab ulama khilaf. Jadi yang setuju ada hujah dia lah, yang tak setuju ada hujah dia. Okey. Yang mengatakan tak boleh ialah mazhab kita Syafi'i. Al-Imam Syafi'i lah yang mengatakan bahawa hadis tak boleh batalkan Quran. Hadis tidak boleh menafahkan ayat Al-Quran, tetapi jumhur ulama', majoriti ulama' mengatakan boleh. Hadis juga boleh membatalkan ayat Al-Quran. Jadi hujah Al-Imam Syafi'i, apa dia? Yang pertama sekali ialah Imam Syafi'i berhujah kepada ayat yang kita dah baca. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ayat yang kita baca itu bunyinya, apa-apa yang kami batalkan daripada ayat dan kemudian kami lupakan ia atau kami lupakan ia daripada Muhammad, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Jadi wajhul istidlal, cara berhujah Imam Syafi'i berdasarkan hadis ni. Jadi cara berhujah ni pun kadang-kadang menyebabkan berbeza hukum. Macam kita dengan orang mazhab Hambali berbeza hukum masalah bersentuh lelaki perempuan lah. Kan? Ha, jadi kita Syafi'i bersentuh lelaki perempuan batal wuduk, mazhab Hambali bersentuh lelaki perempuan tak batal wuduk. Apa faktor menyebabkan berlaku khilaf pandangan ini? Antaranya kerana wajah istidlal. Cara kita ambil hukum berbeza dengan cara dia ambil hukum. Jadi Syafi'i kata mujarradul lamsi, semata-mata bersentuh batal. Hambali kata di situ bukan bermaksud apa ni, bukan bermaksud yang tersurat, tetapi yang dimaksudkan itu ialah yang tersirat. Ha, tersurat memang kata sentuh. Tersiratnya ialah au jama'tumun nisa, bila kamu jima dengan wanita atau berbatal wuduk. Kalau setakat sentuh tak batal. Jadi Hambali pun ada hujah. Antara hujahnya kerana sebelum datang ayatnya baru datangkan au ja'atum minal ghaiz au lamastumun nisa, kamu balik daripada ghaiz, tempat melepaskan sesuatu. Maksud di situ ialah hammam, tandas. Kan? Jadi Allah tak sebut hammam. Benda yang ada konotasi negatif ni tak disebut oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau yang pertama memberi kesan abstrak maknanya, maka Hambali berpendapat yang kedua pun mesti abstrak juga. Kan? Jadi ini wajah istidlal. Jadi kerana Hambali tengok side ni, kita pula tengok angle ni, maka dah tengok kot angle berbeza, maka menyebabkan hukum tu jadi berbeza. Okey, begitu juga dalam kes ni. Al-Syafi'i dia beristidlal, dia kata datang yang lebih baik daripadanya. Jadi takkan Quran, takkan hadis lebih baik daripada Quran. Kan? Jadi dia hujahkan kat situ. Jadi itu antara hujah Al-Syafi'i, dan kemudian antara hujah Hambali pula tuan-tuan sekalian. Yang lain-lain dah tahu macam sendiri. Sebab minggu depan, bulan depan dia datang nak tinggal tajuk ni, nak masuk tajuk yang seterusnya. Hujah jumhur, antaranya ialah jumhur dia lebih apa ni, lebih objektif dalam hujah dia. Walaupun saya bermazhab Syafi'i, saya kata jumhur ulama lebih objektif hujahnya berbanding dengan hujah Syafi'i. Antaranya kerana jumhur mengatakan ayat-ayatul nafas, ayatul wasiyah, ayat yang berkaitan dengan wasiat, kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ayat tu dibatalkan oleh hadis. Memang ulama semua tahu yang membatalkan ayat Al-Quran ini adalah hadis, iaitu hadis Nabi ala la wasiyata li warithin. Nabi kata, sesungguhnya ketahuilah bahawa tidak boleh wasiat kepada waris. Jadi itu hadis. Jadi semua ulama tahu yang hadis ini membatalkan ayat Quran tadi. Jadi bagaimana kita nak kata hadis tak boleh membatalkan ayat Quran sedangkan sudah terbukti bahawa hadis itu telah membatalkan ayat Quran tadi. Kan? Ha, jadi itu wajah istidlal. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi tidak membenarkan wasiat pada waris. Jadi kalau nak mati, nak wasiatkan harta pada anak sendiri, tak boleh. Sebab anak itu dah masuk ashabil furud, dia dah ada bahagian dia dah. Kan? Dia sudah ada bahagian, bahagian dia setelah daripada kematian, kematian bapa. Ha, jadi yang ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pergi chat ilmu para ini, nak mengajarnya, kalau setakat tengah hari ini, setahun tak habis. Nah, jadi satu apa ni, jalan singkat tuan-tuan pergi search engine Google, type USM, USM Universiti Sains Malaysia Faraid, F-A-R-A-I-D. Tuan-tuan akan dibawa linkkan ke website Jabatan Matematik Universiti Sains Malaysia. Jadi Jabatan Matematik Universiti Sains Malaysia ni, dia dah buat satu sistem, dia terjemahkan ilmu Faraid tu ke dalam apa ni, sistem. Jadi macam tuan-tuan nak kira hasil boleh, begitu juga kira faraid boleh. Jadi masukkan siapa yang tinggal dan sebagainya, maka tuan-tuan tekan calculate, dia calculate lah, dia beritahu yang ni dapat berapa, ni dapat berapa lah, dan sebagainya. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ialah nasqul jildi an sayyid muhsan. Dibatalkan apa ni, dibatalkan hukum pukul kepada seorang lelaki yang sudah berkahwin dalam bab zina. Kan? Jadi ayat yang datang dalam surah An-Nur umum, al-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan, pezina lelaki. Dia tak kata orang muda atau orang tua, dia kata pezina. Kan? Pezina. Jadi pezina dia kata batal, maka hendaklah direjam dengan 100 kali kejaman. Ha, jadi kalau ikut ayat ni, secara umum ayat ni suruh yang tua pun kejam. Tetapi Nabi yang memerintahkan dan Nabi menunjuk model bahawa kalau yang dah kahwin, Nabi kejam sampai mati. Nabi tak sebab satu kali sebab. Jadi apa yang membuat itu adalah sunnah yang telah membatalkan apa ni, ayat Al-Quran sekali. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga hujahnya ialah setiap perkara yang datang daripada kitab Al-Quran ataupun sunnah Nabi pada pandangan jumhur ulama, ianya sama sahaja kerana dia tetap wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sendiri mengesahkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tak bercakap ikut hawa nafsu, tetapi apa yang diperkatakan oleh Muhammad itu adalah wahyun yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana pendapat yang kuat di antara dua pendapat ini tuan-tuan? Mengikut Profesor Muhammad Ali As-Sabuni, dia kata at-tarjih wa min huna ya tarajjahu ra'yul jumhur, berdasarkan ini maka jelaslah bagi kita yang lebih kuat adalah hujah jumhur ulama, kerana lebih ada kebaikan dan keutamaannya dalam permasalahan ini. Jadi hujah jumhur itu lebih kuat berbanding dengan hujah al-Imam Syafi'i, maka kita boleh terima bahawa hadis juga boleh membatalkan ayat Al-Quran Al-Karim. Wallahu a'lam. Ada soalan? Faham tak faham tu? Nah. Jadi saya tak tinggal mana-mana tajuk lah. Ada tajuk you yang teknikal. Macam tajuk tadi tu, siapa yang perlu makan? Orang yang perlu tahu tajuk tadi tu, juris, para ulama kena tahu lah. Kalau hakim di mahkamah, kalau tak tanda kawan Islam, seluruhnya dia kena tahu lah, supaya dia tak ambil hujah ayat yang dah dibatalkan hukum dah. Jadi ayat yang dibatalkan hukum dah tak boleh buat hujah lah. Jadi kalau sekiranya dia ambil juga ayat yang dibatalkan hukum jadi hujah, jadi dia tak kredit, dia tak mengaji sofik, dia tak mengaji bab an-nasakh, bab nasakh dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.